Bila tersirat di hatimu berjudi itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin bersinar itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu rangkap setan belanya. Tersirat di hati ingin mencuri itu nyanyian setan. Bila engkau ingin untuk bermampu-mampukan itu nyanyian setan. Bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia. Ia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Setan merayu dengan kesenangan, contohnya minuman dan perempuan. Di balik semua kesenangan pasti datang padamu kehancuran. Bila tersirat di hatimu